atuh indah kata Jorang nangat. sepanjang hari. Lai den buju, lai den rintang, makin mandala.

kasui pai marantau ma adu untuk jo para sayang nyatonyo kini hati den risau pane di awak kayo di urang nyatonyo kini hati den risau pane di awak kayo di urang. Thank you. kadang tinggal dulu mandi di kampung lamo jo lembe den naik ke pulang lah pane badan yo dek mendaki lah banyak langkah nan di jalani hidup manis tahu kurang namun rasa kita kunjung datang balai kapal ke pulau bagang masuk aku alo ke pulau pandang malang nyoki di denai surang kain nan basah yang di badan di tanah sumarang sadang bajuang madu tuang dan jo para sayang oi mandikan dun tolong doakan mujuat ko untung den bau dan permato perak nanjo ame. Jangan sampai kita melawan kemande dunia akhirat langit jo bumi kenau sendiri dunia akhirat.

ka karantau urang bukan untuk bagatang hati bukan untuk bagatang hati tapi marubah tuangnya diri kusi di badan dak kuntuang hilang di kampung susah mengkoden bajalan. Oi adik sayang nenden tinggalkan doakan udah tiap sumbayang kok nyampang tarang jalan di rantang jalan di kampung dan jalan kan usah camekan kini berpisah bisa saja jalan dan hanya mato usah jatuhkan najam taibo hati bajalan najam taibo hati bajalan. Karantau urang bukan untuk bagatang hati bukan untuk bagatang hati tapi marubah tuangnya diri kusi di badan dak kuntuang hilang di kampung susah mengkoden bajalan. Oi adik sayang nenden tinggalkan doakan udah tiap sumbayang kok yang pantaran jalan di rantang jalan di kampung dan jalan kan usah capekan kini berpisah bisa saja jalan dan hanya mato usah jatuhkan najam taibo hati bajalan najam taibo hati bajalan. badan jauh di rantau urang. Ibu ngasono hati mancari untuan diri di tengah malam nan sunyi anak mandi manangi.

malam berkepanjangan. suruh jua. Jauh Yeah. Oh. hatiku kaki mulai dan langkahkan di sinan mande tanyo bapasan kanalah diri kanalah badan jelalu pona joka wajiban jika latibo di tanah subarang jalupo diri ingelah Tuhan mana jo salah pandai sisihkan selama ibadah jauhlah malang bumi dipijak sinang langit dijunjung karena diri nak tahu diuntung pandai-pandai menimbang nak pandai-pandai menjago hanya Tuhan kuasa tempe balindung kanalah pasang mandenan tinggal batukan di dalam sujud iman dewa minta Tuhan kuasa berikan jalan di dalam sujud iman dewa minta Tuhan kuasa berikan jalan. Tiba di tanah subarang jangan lupa diri ingatlah Tuhan mana jo salah pandai sisihkan selama ibadah jauhlah malang bumi dipijak sinang langit dijunjung karena diri nak tahu diuntung pandai-pandai menimbang nak pandai-pandai menjago hanya Tuhan kuasa tempe balindung kanalah pasang mandenan tinggal kau ingin suah hidup nak batukan